Halo. Iya, dengan siapa nih? Ya, ini. Ya, baik, silakan sampaikan komentar Anda, Pak. Menurut saya ini kalau yang yang usaha-usaha yang home industry ya, itu kan banyak yang pakai mesin bekas. Mm-hmm. Nah, kalau gitu nanti ya mungkin bisa pengaruh ya. Usaha-usaha kecil ini mungkin akan tidak bisa, maksudnya kalau untuk meluaskan investasi juga nggak mungkin gitu. Mungkin yang industri skala besar yang bisa gitu ya. Ya, terima kasih gitu aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Gilbert, selamat siang Pak Gilbert. Halo, selamat siang. Iya, komentar Anda apa nih? Saya cuma singkat dan pendek aja. Saya mau tanya ini kabinet pembangunan SBY ini, kabinetnya ini dipimpin oleh orang yang ahli atau tidak ahli sih? Ini keluarin peraturannya yang bukan-bukan begini ya kan. Pertama ya mesin-mesin baru kan mahal juga, terus ada dapat kenaikan BBM, terus keputusan yang goblok dan bego itu apa namanya, Sabtu Minggu disuruh kerja. Ini sekarang ada lagi peraturan tidak boleh import mesin baru. Ya itu namanya pemerintah yang goblok dan bego. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Gilbert. Ya itu sudah tersambung dengan Pak Haris. Pak Haris, silakan sampaikan komentar Anda Pak Haris. Umumnya pabrik yang pindahkan ke Indonesia adalah relokasi. Kalau relokasi itu pasti mesinnya nggak mungkin baru. Kesempatan jangan disia-siakan dong, menteri mesti agak pinter sedikit itu. Makasih. Baik, terima kasih.